بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan asy-syarikah. Qala rabi'an syarikatul abdan. Berkata al-muallif yang keempat di antara bentuk-bentuk syarikah. Yang pertama kemarin sudah kita sebutkan tentang syarikatul inan. Yang kedua syarikatu al-mudharabah. Yang ketiga syarikatul wujuh. Ini sekarang yang keempat. Syarikatu al-abdan. Wahia an yashtarika fima yaktasibani biabdanihima minal mubah. Syarikatul abdan itu adalah an yashtarika, dua orang yang berserikat. Au an yashtariku, atau tiga orang, empat orang, boleh. Tidak dibatasi hanya dua orang saja. Boleh tiga orang, lima orang, sepuluh orang. Tergantung berapa orang yang akan melakukan suatu pekerjaan tersebut. Fima yaktasibani au yaktasibuna biabdanihima au biabdanihim. Adanya dua orang atau lebih yang berserikat dalam pekerjaan, fi mayaktasibani, dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan badan mereka. Jadi disebutkan dengan syarikatul abdan dari kata al-badan itu karena memang mereka semua melakukan pekerjaan tersebut dengan badan mereka, dengan tenaga mereka. Kalau syarikatul wujuh, mereka karena memiliki kedudukan, memiliki kepercayaan, sehingga mereka datang kepada para pedagang membawa dagangan tersebut terlebih dahulu. Dua orang, tiga orang sepakat membawa dagangannya, kemudian dijual. Berapa untungnya dibagi rata atau sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan ini syarikatul abdan, adanya dua orang atau lebih yang berserikat melakukan suatu pekerjaan dengan badan mereka, minal mubah, dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Contohnya disebutkan di sini kalihtishashi seperti ya'lifun, alihtishash ay mana al-alaf, mencari rumput, makanan ternak, ngarit kalau dibahas di tempat kita. Ada peternak sapi, peternak kambing, banyak ternaknya. Dia butuh makanan untuk ternaknya, sehingga dia borongkan. Ayo siapa di antara antum yang ingin ngarit, borongan? Silahkan. Terjadi kesepakatan di antara tiga orang atau empat orang, ya sudah kita berangkat. Kita ngarit di daerah sana. Berempat mereka berangkat. Berapa borongannya? Misal dalam sehari 300 ribu. Takarannya atau ukurannya sekian. Berangkat mereka berempat untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, ketika mereka telah kembali kemudian mendapatkan bayaran, bayaran ini dibagi untuk mereka berempat yang berangkat tadi. Mereka tidak mengeluarkan modal raksumal atau modal usaha, mereka enggak ada. Sama semuanya dari anggota badan. Al-ihtishas wal-ustiyat, contohnya lagi al-ustiyat, berburu, apakah di daratan ataupun di lautan. Berburu, yuk kita sepakat tiga orang cari rusa misalnya, atau cari kijang. Dapat ternyata, dikejar sana sini, tertangkap. Bagaimana pembagiannya? Sesuai dengan kesepakatan. Atau mereka mencari ikan, yuk kita kuras aliran sungai ini dengan tenaga mereka, dibendung sana sini, kemudian dikuras sungai tersebut, menghasilkan ikan. Berapa hasilnya? Dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Wal ma'din, atau menambang, apakah itu tambang emas atau kalau di tempat kita pasir, dua orang, tiga orang sepakat, si fulan sana butuh pasir 50 kubik, yuk kita bertiga ini gerak. Kemudian mereka bertiga bergerak. Berapa bagiannya? Sesuai dengan kesepakatan mereka. Ada kalanya dibagi rata, dibagi sama. Misal satu hari itu mereka bisa mendapatkan 150 ribu, satu kubik misal 150 ribu. Sehingga berapapun hasil yang dikumpulkan oleh mereka bertiga, maka dibagi rata. Si fulan 50 ribu, si fulan lagi 50 ribu, si fulan lagi 50 ribu, dibagi sama. Padahal bisa jadi pekerjaannya pun tidak sama. Si fulan bisa saja mendapatkan lebih banyak, si fulan sana mendapatkan setengah kubik sendiri, kemudian yang setengah kubiknya lagi dibagi oleh mereka berdua temannya. Bisa jadi. Dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan mereka, pembagian dari hasil keuntungan tersebut. Walihtitab, atau mencari kayu. Alihtitab, mencari kayu. Si fulan butuh kayu untuk masak RO, air rebusnya. Butuh 10 kubik kayu bakar. Cari mereka. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka ada yang membawa alat dan ini membutuhkan biaya operasional, misal 3 orang, yang satu dia punya sinsonya, maka sebelum dibagi keuntungan dari 10 kubik tadi, sebelum dibagi, keluarkan dulu untuk biaya operasional. Penyusutan mesinnya berapa persen misal. Kemudian untuk beli minyaknya. Setelah itu baru dibagi mereka bertiga. Hasil dari penjualan kayu tersebut dibagi mereka bertiga. Karena mereka bertiga yang bekerja. Satu yang memotong, satu lagi yang mengumpulkan, satu lagi yang mengangkut. Atau mungkin mereka sama-sama motongnya bareng, kemudian ngumpulkannya bareng, setelah itu ngangkutnya bareng, terserah. Sebagaimana kesepakatan mereka dalam membagi-bagi tugas tersebut. Aw yashtarika fi ma yataqabbalani fi dhimamihima minal amal kanasjin wa khiyatatin wa nahwihima. Atau mereka berdua atau lebih, dua orang atau lebih, berserikat untuk menerima sebuah tanggung jawab. Yataqabbalani fi dhimamihima minal amal, sebuah perbuatan, tugas yang dikerjakan dengan badan mereka dan itu sebagai tanggung jawab mereka. Contohnya di sini kanasjin wa khiyatatin, seperti nasj itu membuat sesuatu apalah yang dari kayu, atau khiyatah misal pakaian seragam, dibutuhkan seragam. Dua orang berserikat, satu dia menjahit bagian baju, satu lagi menjahit bagian celana. Mereka berdua bekerja sama ini. Adapun bahan itu dari yang memberikan pekerjaan, bahannya semua dari mereka. Ini hanya bekerja saja. Yang sana si A punya mesin jahit, si B juga punya mesin jahit, sama-sama penjahit. Datang seseorang, ini saya punya borongan untuk kalian berdua. Saya butuh 50 seragam karyawan, pakaian karyawan. Bentuknya seperti ini. Ukurannya demikian dan demikian. Sehingga mereka bagi rata, sudah kamu bagian baju, saya bagian celana. Nanti seketika telah selesai, baru kemudian dibagi untuk mereka. Boleh yang seperti ini. Atau ada pesanan pintu, jendela dan yang semisal ini dari kayu, bahan-bahan dari yang memesan. Saya butuh 5 buah pintu dan 5 buah jendela dalam waktu yang cepat. Kemudian mereka berdua atau bertiga ini bekerja sama untuk membuat 5 buah pintu dan 5 buah jendela. Bahannya dari yang memesan tadi. Nah, yang seperti ini disebut dengan syarikatul abdan. Wa nahwihima, atau jenis-jenis pekerjaan yang lain. Apapun itu yang dikerjakan secara bersama, yang itu berkaitan dengan tenaga, maka ini disebut dengan syarikatul abdan, borongan misal, ngolah lahan. Saya butuh olah lahan di sana, mau nanam-nanam. Borongan, bukan harian. Kalau harian sudah bukan syarikatul abdan namanya. Saya pinginnya borongan. Ini satu lahan ini, satu hektar ini, saya borongkan 10 juta untuk mengolah lahannya. Dari mulai mencangkulnya, kemudian melembutkannya, membuatnya sebagai bedengan-bedengan. Terserah berapa orang kalian. Berserikat 5 orang untuk menggarap lahan tersebut. Maka ini disebut dengan syarikatul abdan. Atau mencabut hasil panen singkong atau panen jagung atau apalah, diborongkan oleh pemiliknya. Kemudian ada 2-3 orang yang bekerja. Ini disebut dengan syarikatul abdan. Yuwazza'u ribhu baina syuraka'i 'ala hasbi ma yattafiqani 'alaihi. Yuwazza', maka dibagi-bagikan ar-ribhu, keuntungan, baina syuraka', di antara mereka-mereka yang berserikat. 'Ala hasbi ma yattafiqani 'alaihi, sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya, sebelum mereka bekerja. Borongan cabut singkong, ada satu hektar, berapa biasanya bayarannya? Sekian juta. Sudah, yuk kita 5 orang, kita bagi rata nanti hasilnya. Mereka berangkat dengan modal mereka. Kalau sebahagian mereka berangkat bekerja dengan badan mereka. Kalau sebahagian mengeluarkan modal, misal motornya, karena lokasinya jauh, butuh motor perjalanan mungkin 10 menit, 15 menit, dikeluarkan dulu. Biaya kebutuhan motor tadi, dipotong minyaknya, kemudian biaya penyusutan motor tadi berapa persennya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Setelah itu hasilnya dibagi antara mereka. Apakah akan dibagi rata, masing-masing mendapatkan nilai yang sama, atau mungkin ada di situ yang lebih ahli? 5 orang, yang 4 ini tahu bahwa si fulan ini kalau kerja bandingannya dengan 2 orang mereka, maka sudah si fulan kasih lebih. Yang seperti ini juga boleh, sesuai dengan kesepakatan mereka. Wa kadzalikal khasaratu takunu bainahuma ala qadri ma alaihima. Demikian pula al khasarah, kerugian yang terjadi bila mana terjadi kerugian pada pekerjaan-pekerjaan tersebut, ala qadri ma alaihima, sesuai dengan harta mereka. Di sini disebutkan wa hadza fi ghairi al-mudharabah. Namun kerugian yang ditanggung oleh mereka bersama ini selain pada syarikatul mudharabah, karena kalau mudharabah khusus untuk mudharabah, kerugian ditanggung oleh sahibul mal, ditanggung oleh pemodal. Pengelola tidak mendapatkan upah. Adapun syarikatul inan, demikian pula syarikatul wujuh, demikian pula syarikatul abdan ini, bila terjadi kerugian maka mereka menanggung masing-masing. Syarikatul inan, sama-sama mengeluarkan modal, terjadi kerugian ditanggung oleh mereka. Demikian pula syarikatul wujuh, sudah bawa barang dari para pedagang, kami bawa dulu, kemudian ini modalnya sekian, kalau seandainya terjual semua dibawa, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rugi mereka, maka kerugian ditanggung oleh mereka. Demikian pula syarikatul abdan ini, sudah bekerja, subhanallah ternyata hasil pekerjaannya tidak membuahkan keuntungan, maka tidak bisa yang satu tadi, sudah kerugian kamu yang nanggung, kamu yang harus memberikan bayaran dan sebagainya, tetapi ditanggung bersama oleh mereka. Walikullin minhuma fashu 'aqdi syarikati matasya'a, dan masing-masing dari mereka boleh untuk membatalkan kesepakatan kerja tadi kapanpun mereka menginginkan. Misal ini, panen singkong sudah berjalan 2 hari, mungkin lahannya luas, mereka berserikat 5 orang, sudah kita garap 5 hektar ini panen singkong, kita berlima saja. Sudah sepakat hasilnya sekian-sekian, sepakat mereka. Jadi kalau misal upah mencabutnya Rp500 per kilonya, berarti satu orang masing-masing Rp100 per kilo. Sepakat mereka. Begitu berjalan 2 hari, yang satu mundur, sudah saya gak sanggup, saya mundur. Boleh. Tidak harus sampai selesai baru dia mundur. Bagaimana hasilnya? Bagaimana upah dia? Sesuai dengan takarannya. Dari dua hari ini sudah berapa ton yang didapat? Keluarkan jatahnya dia, kemudian mereka berempat melanjutkan. Apakah setelah itu akan menambah tenaga lagi atau tidak? Sesuai dengan kesepakatan mereka. Kamatan fasikhu bimauti ahadihima au jununihi. Sebagaimana serikat ini tadi langsung otomatis batal dengan meninggalnya salah seorang dari mereka atau menjadi gilanya salah seorang dari yang berserikat tersebut. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan seputar permasalahan al-musyarakah asy-syarikah. Tinggal satu permasalahan, bagaimana kalau seandainya belum ditentukan karena semangatnya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga belum ditentukan kesepakatan berapa masing-masing dari mereka. Misal 5 orang ini ada borongan nebas, ada borongan nebas di sana 500.000. Berangkat mereka. Belum ada ketetapan berapa masing-masingnya. Begitu digarap setengah hari selesai oleh mereka berlima. Begitu sudah selesai terima bayaran, nah baru mereka bingung, ini gimana pembagiannya? Kita belum ada kesepakatan di awal. Berapa kita? Apakah masing-masing 100.000 rupiah atau bagaimana? Dilihat, kalau seandainya ada biaya atau modal yang dikeluarkan, misal kendaraan, butuh minyaknya untuk berangkat mereka, ini dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah itu sisanya baru dibagi oleh mereka. Kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, maka pembagian itu harus sesuai dengan kesepakatan mereka. Dan bila belum ada kesepakatan, disebutkan oleh para ulama, wa idza lam yakun al-ittifaq fi awwal al-amal fal aslu fihi at-tasawi. Apabila belum ada kesepakatan dalam syarikatul abdan di awal pekerjaan mereka, fal aslu fihi at-tasawi, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu dibagi secara rata, dibagi secara merata. Kalau misal berdua ya sudah 50-50, 50%, 50%. Kalau seandainya berempat, dibagi mereka berempat. Ini manakala belum terjadi kesepakatan di awal pekerjaan. Kalau sudah terjadi kesepakatan, maka dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan mereka. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم